Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan tafsir Jalalain. Kita masih melanjutkan suratul Baqarah. Kemarin terakhir sampai ayat yang keempat atau yang kelima. Di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang satu golongan dari tiga golongan yang akan dibicarakan oleh Allah, yakni orang-orang yang bertakwa. Ini yang pertama, al-muttaqun. Hudal lil-muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan ciri-ciri mereka di ayat yang ketiga sampai yang kelima. Alladzina yu'minuna bil-ghaib, orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib, dengan sorga, dengan neraka. Wayuqimunas shalah, yang menjalankan sholat, yang menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan juga yang berinfak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik, orang-orang beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan, baik kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah maupun kepada para anbiya sebelumnya. Wabil akhirati hum yuqinun. Naam. Ini sampai ayat yang keempat, itu ciri golongan pertama orang yang bertakwa. Kemudian kita sekarang melanjutkan ayat yang ke-6 dan selanjutnya. Baik. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kata muallif rahimahullah, ka Abi Jahal wa Abi Lahab wa nahwihima, seperti beliau contohkan di sini orang-orang kafir itu siapa? Ka Abi Jahal, seperti Abu Jahal. Kemudian Abu Lahab, salah satu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masluhi, siapa namanya Abu Lahab itu? Zam. Zam Abdul Uzza. Zam. Abdul Uzza. Wa nahwihima. Dan yang selain mereka berdua, selain mereka berdua dari golongan orang-orang kafir, baik yang mungkin ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia telah wafat, meninggal, maupun orang-orang yang ketika itu belum meninggal. Sesungguhnya orang-orang kafir, contohnya Abu Jahal dan Abu Lahab, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka itu, bagi orang-orang kafir itu, a'andartahum, apakah kamu berikan peringatan kepada mereka? Apakah kamu berikan peringatan kepada mereka? Bitahqiqil hamzatain, dengan menetapkan dua hamzah, aan, hamzahnya dua, aa, ya. Hamzah istifham, apakah? Wa ibdal asaniya alifan, atau biaya yang kedua itu diganti dengan alif, an, bukan aa, a, karena yang kedua itu alif, kalau alif itu enggak ada harokatnya, a. Ini pembahasan ilmu qiraah. Wa tashhiliha, dengan memudahkannya. Wa ithalul alif bainal musahalah, memasukkan alif di antara musahalah wal ukhra. Wallahu alam apa maknanya ini. Yang jelas ini ilmu qiraah. Ilmu qiraah itu bitalaqi. Ilmu qiraah itu belajarnya bitalaqi, dengan musyafah, dengan langsung berjumpa. Tidak bisa hanya qiraatan, hanya kita membaca kitab mal ustaz, harus dengan pengajar. A'andar taum watarkuhu, dan meninggalkannya. Am lam tundirhum la yu'minun, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan mereka ataupun tidak kamu berikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka enggak akan beriman. Li ilmillahi ta'ala minhum, karena ilmu Allah terhadap mereka, Allah tahu. Mereka-mereka ini kamu kasih peringatan maupun tidak, mereka enggak akan beriman. Li ilmi lai mindum dalika, fala tatma' fi imanihim, maka jangan berharap tentang keimanan mereka. Jangan berharap keimanan mereka. Baik. Ini ilmu Allah, ya, ilmu yang Allah yang mengetahui. Percuma mereka-mereka ini kamu berikan peringatan, enggak akan beriman. Itu ilmunya Allah. Nah, tapi kalau kita kan enggak tahu ini beriman atau tidak, nantinya ini ngikuti kita atau tidak, kita kasih peringatan. Tapi ini Allah tegaskan, orang-orang ini, nah, kamu beri peringatan maupun tidak, baik, mereka tidak akan beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan alasannya. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala tegas menyatakan sama saja, kamu kasih peringatan maupun tidak sama, mereka enggak akan beriman. Allah sebutkan alasannya. Nah, nanti disebutkan di ayat yang berikutnya. Wal indar, indar, andartuhum atau andartahum. Kamu berikan peringatan, indar, i'lam ma'atahwif. Itu makna al-indar, andartahum. Kamu berikan peringatan kepada mereka. Indar itu maknanya ilam, pemberitahuan, ma'atahwif, dengan ditakut-takuti. Itu namanya indar, peringatan, awas. Nah, bukan tabsyir, bukan kabar gembira, pengumuman, pemberitahuan dengan ditakut-takuti. Itu namanya indar. Baik. Astagfir. Harus. Astagfir. Lanjut. Mawadhi'ihi Qawiyun. Baik. Setelah Allah menjelaskan tidak ada gunanya orang-orang kafir dikasih peringatan mau tidak mereka enggak akan beriman, Allah sebutkan alasannya. Khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hati-hati mereka. Allah tutup hati-hati mereka. Taba'a 'alaiha, taba'a, Allah tutup. Ya. Wastausaqa, dan Allah kuatkan. Fala yadkhuluha khairun, kebaikan enggak akan bisa masuk. Sudah ditutup. Kalau kita punya wadah, sudah tertutup wadahnya itu enggak akan bisa dimasuki apapun. Kita punya botol, sudah ditutupi botolnya, enggak akan bisa dimasuki apapun. Ini hatinya orang-orang kafir. Sudah dikunci oleh Allah. Sudah ditutup oleh Allah. Makanya Allah tadi menyatakan, kamu berikan peringatan mereka maupun tidak, la yu'minun. Enggak akan beriman mereka itu, percuma, enggak akan beriman. Hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yadkhuluha khairun. Kebaikan enggak akan masuk ke dalam hatinya. Wa ala sam'ihim. Bukan hanya hatinya. Allah juga tutup na'am sam'ihim, pendengaran mereka. Aimawadhi'ih, tempat-tempat pendengarannya yang dipakai untuk mendengar ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yantafi'una bima yasma'una minal haqq, mereka tidak bisa mengambil manfaat. Bima yasma'un, dengan apa-apa yang mereka dengar, minal haqq, dari kebenaran. Dibacakan ayat puluhan kali juga percuma, enggak manfaat. Kenapa? Fala yantafi'un bima yasma'una. Ya. Mereka dengar tapi enggak bisa ngambil manfaatnya. Bukan ditulikan, bukan tidak bisa mendengar apapun, bisa dengar suara-suara atau ayat Al-Qur'an dibacakan kepada mereka tapi enggak bisa mengambil faedah. Ya. telinganya ditutupi, hatinya dikunci. Nah, tidak bisa mengambil faedah dari al-haq yang dia dapatkan, yang dia terima, yang dia dengar. Wa ala absarihim ghishawah, dan atas pandangan mereka ghishawah ay hita, penutup, ditutupi pandangan mereka. Fala yubsiruna al-haqqa, mereka tidak melihat al-haq, tidak bisa membedakan ini al-haq, ini al-batil. Nah, hati, pandangan, pendengaran. Nah, baik, ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Allah akhrajakum min butunikum, Allah keluarkan kalian min butun ummahatikum, itu. Kemudian Allah sebutkan waja'alakumul sam'a wal absara wal afidah, Allah jadikan kemudian pendengaran, penglihatan, dan hati. Dua unsur ini alat untuk mendapatkan ilmu, alat untuk mendapatkan al-haq. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, maka ini tiga unsur ini ditutup oleh Allah pada orang-orang kafir. Ya. Hatinya ditutup, pendengarannya ditutup, pandangannya ditutup, sehingga tidak bisa menerima al-haq. Dibacakan ayat apapun layan pak, enggak berguna. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yu'minun, enggak akan beriman mereka itu dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berhak menyatakan hanya Allah. Maka tadi disebutkan oleh mu'alif rahimahullah, ya, li ilmillahi minhum dzalika. Ya. Ingat, yang boleh mengucapkan ucapan ini hanya Allah. Enggak akan beriman mereka percuma karena Allah tahu. Ya. Tapi tidak boleh kita menyatakan percuma itu. Enggak akan beriman dia. Karena kita enggak tahu perkara yang gaib. Ya. Bisa jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Nah. Baik. Wa ala absarihim bisyawah wa lahum adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang pedih, qawiyun daimun. Ini makna azim. Azab yang azim itu bagaimana? Azab yang qawiyun, azab yang kuat. Ya. Itu mungkin di sebagian niswa ada yang enggak pakai titik ya. Belakangnya itu ada titiknya, qawiyun. Ya. Kalau enggak pakai titik, qawan. Qawiyun daimun. Kuat dan daim, terus enggak berhenti. Terus enggak akan berhenti azabnya orang kafir itu, enggak akan berhenti. Nah, sehingga penduduk neraka pun meminta untuk yukhaffif, diberikan keringanan azabnya. Bukan dihentikan. Karena qawiyun daimun. Ya, selamanya dia akan diazab. Ini bagi orang-orang kafir. Nah, ikhwani fidina azani wa a'azakumullah. Ini golongan yang kedua yang Allah bicarakan. Pertama, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan di ayat yang ketiga ya tadi, dan ayat yang keempat, dua ayat Allah sebutkan tentang orang yang beriman, ciri mereka. Kemudian Allah bicara tentang orang-orang kafir. Allah bicara tentang orang-orang kafir ini, Allah bicara dengan dua ayat. Dan ayat berikutnya, ini Allah bicara kelompok yang ketiga. Allah bicara kelompok yang ketiga. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Ketika bicara tentang orang beriman, dua ayat. Ketika bicara tentang orang yang kafir murni, dua ayat. Tapi ketika Allah bicara tentang kelompok yang ketiga ini, golongan yang ketiga, orang-orang munafik ini, Allah bawakan 13 ayat. Kita akan masuk nanti di ayat ini, selanjutnya ini bicara tentang kelompok yang ketiga, golongan yang ketiga itu panjang. Orang yang beriman dua ayat, orang yang kafir dua ayat. Tapi yang ketiga ini panjang, Allah jelasin kenapa ini bahaya orang ini. Ini golongan yang paling berbahaya. Samar. Nah, bahayanya mereka. Jadi ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Naam. Dari ayat ini, ayat 6 dan 7. Ya. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil darinya. Yang pertama, ini sebagai tasliyah li Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tasliyah. Tasliyah itu hiburan. Ya. Hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hiburan bagaimana? Ketika dakwah beliau ditolak oleh orang-orang kafir. Ketika mereka terang-terangan menolak untuk mengikuti ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah berikan hiburan. Kamu berikan peringatan maupun tidak, percuma. Mereka akan beriman. Nah, ini tasliyah, hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oh, ya sudah. Kalau memang mereka enggak terima, ternyata memang Allah sudah menas hati mereka dikunci, pendengar mereka dikunci, pandangan mereka dikunci. Sehingga memang enggak akan beriman. Nah, ini hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Yang kedua, bahwasanya man haqqat alaihil azab, orang yang berhak memang dinas untuk mendapatkan azab, fa innahu la yu'min, maka dia tidak akan beriman. Orang yang memang dinas oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, dia mendapatkan azab ahlun nar, selamanya akan beriman dia. Kenapa? Karena tiga unsur untuk mendapatkan al-haq itu sudah ditutup oleh Allah. Hatinya, pendengarannya, dan pandangannya. Tertutup semuanya. Sehingga tidak ada faedahnya. Al-mundir, pemberi peringatan. Ad-da'i, penyeru kebenaran. Tidak ada faedahnya. Tiga unsur ini, tiga pintu ini sudah dikunci oleh Allah. Nah, itu orang-orang yang memang sudah Allah nas, sudah Allah tetapkan min ahlin nar. Baik. Kemudian yang ketiga, ini yang harus kita hati-hati dan muhasabah, introspeksi diri. Annal insan sesungguhnya manusia itu idza kana la yashur bil khauf indal mau'izah, jika dia tidak merasa takut ketika mendapatkan nasihat. Ketika mendapatkan nasihat biasa, ya, ditakut-takuti dengan adab Allah biasa, membaca kitab terghib wa terhib biasa, enggak ada pengaruhnya. Ancaman-ancaman Allah dibawakan, ya, dia enggak takut. Wala alibal alallah, dia tidak kemudian beribadah, beranjak, ya, meningkatkan ibadah kepada Allah. Fa innahu sabiyun minal kuffar, maka dia itu serupa dengan orang-orang kafir. Enggak tergerak hatinya untuk takut dibacakan ayat-ayat azab, dibacakan hadis-hadis azab. Enggak pengaruh. Enggak. Tidak takut, tidak kemudian tergerak untuk bertobat, memperbaiki diri. Enggak. Hati-hati. Itu serupa dengan orang-orang kafir. Tidak mengkafirkan, itu serupa dengan orang-orang kafir. Bagaimana kita lihat sirahnya para sahabat? Sampai mereka-mereka itu menggigil ketakutan. Keringat dingin di waktu yang panas. Ketika membaca ayat-ayat azab, takut. Ada yang kemudian sampai jatuh sakit karenanya. Karena hati-hati mereka hidup, hati-hati mereka bersih, tidak terkotori dengan noktah-noktah hitam kemaksiatan. Adapun orang-orang yang sekelas kita, dengan hati-hati yang kotor, berlumuran kemaksiatan, baik kemaksiatan yang kita jalankan terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, membuat kita tidak tergetar hati kita dengan mau itu. Lihat ungkapan sahabat ketika Rasul memberikan mau itu, wajilat guru, bergetar hati-hati mereka, mengucurkan air mata, mata-mata mereka tergetar hatinya, nyambung ke matanya, insyaallah ada pengaruh kuat. Nah, tapi ketika kita mendengar ayat-ayat azab, membaca hadis-hadis ancaman, tidak tergerak untuk takut dan untuk bertobat kepada Allah, memperbaiki ibadah, hati-hati. Baik. Kemudian faedah yang keempat, anna turuqal hidayah, bahwasanya jalannya hidayah itu as-sam'u, pendengaran, wal basaru, penglihatan. Nah, pendengaran, penglihatan, kemudian dipahami dengan hati. Ya. Nah, itu pintu hidayah. Lewat melihat, lewat membaca, lewat mendengar, kemudian dipahami dengan hatinya. Maka tergerak dia kemudian menjalankan apa yang dia dengar dari mau'idhah itu. Nah, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini. Ketika Allah berbicara tentang golongan yang kedua, orang-orang kafir. Nah, Kenapa Allah menutup hati mereka? Ya karena ulah mereka. Karena ulah mereka sendiri. Falam mazahu, ketika mereka menyimpang, ya, azaballah, Allah simpangkan kulubah mati hati mereka. Mereka yang mengawali penyimpangan. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Kemudian kita lanjut, kita masuk di golongan yang ketiga. Ya, golongan manusia yang ketiga. Baik, Mas Tami. Dikeraskan volumenya. Ayat yang ke 8 sudah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nazala fil munafiqin. Allah turunkan tentang orang-orang munafik. Allah turunkan tentang orang-orang munafik. Orang-orang yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran, ini bahaya. Ya. Qala wa minan nas, dan sebagian manusia. Mayaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Sebagian orang ada yang menyatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhir. 6. Kenapa disebut yaumil akhir? Ay yaumil qiyamah. Yaumil akhir itu yaumil qiyamah. Kenapa disebut yaumil akhir? Li'annau akhirul ayyam. Karena itu hari yang terakhir. Enggak ada lagi hari berikutnya. Karena setelahnya sudah alamnya alam akhirat. Alam dunianya sudah berakhir, maka disebut yaumul akhir atau yaumul qiyamah. Nah, yaumul qiyamah, qiyamah berdiri ketika semua makhluk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Wa ma hum bimumin. Dan mereka tidak beriman. Wa ma hum bimu'minin. Mereka menyatakan beriman dengan lisannya, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dalam keadaan mereka bukan orang yang beriman. Wa ma hum bimu'minin. Di sini Allah kasih takkid, penekanan. Betul-betul mereka itu tidak beriman. Aslinya mereka itu kafir, menampakkan keimanan dalam zahirnya. Bukan orang yang aslinya iman. Memang mereka tidak beriman, tapi menampakkan seolah-olah mereka itu orang beriman. Maka Allah sebutkan di sini, wa ma hum, ada huruf ba-nya itu. Bimu'minin, tuli ta'kid, ya, untuk penekanan. Nah, wa ma hum mu'minun itu sama, tapi di sini Allah berikan bab bimu'minin. Mereka itu betul-betul tidak beriman. Wa ru'ya fihi, diperhatikan padanya makna man. Man. Wa minan nasi man. Ini dibicarakan man. wa fi dhamir yaqulu lafdhuha. Wa minan nasi man yaqulu, yaqulu, yaqulu itu mufrad. Ini pembahasan nahwu. Yaqul itu mufrad, yaqul. Allah menggunakan man lafadznya. Man itu bisa untuk mufrad, bisa untuk jamak. Nah, tapi di sini man yaqulu. Tapi maksudnya di sini banyak, bukan yang satu orang. Wa minan nas, dan sebagian orang, ada mereka yang menyatakan itu banyak, bukan yang satu orang. Baik. Yaqul lahuha. Naam. Jadi ada orang-orang yang mereka mengucapkan dengan lisannya beriman, tapi mereka menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Dari ayat ini, baik, bisa kita ambil faedah di antaranya annal qaul bil lisan, bahwasanya ucapan dengan lisan, semata-mata ucapan dengan lisan, la yanfa'ul insan, enggak mendatangkan manfaat bagi manusia. Semata-mata ucapan dengan lisannya, amantu billah, misalnya, aku beriman kepada Allah. Semata-mata lisannya, ya, ini enggak akan bermanfaat bagi seorang. Seperti golongan yang ketiga ini, ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Allah tegaskan mereka tidak beriman. Mereka bukan orang muslim. Wa ma hum bimumin, Allah tegaskan bukan mukmin kalau imannya hanya sekedar lisan. Ya. Baik. Sehingga di sini menunjukkan iman itu harus terkait dengan hati. Nah, bukan hanya diucapkan dengan lisan, tapi juga diakui, diimani, naam, dengan hati. Ini juga menunjukkan bagaimana bagusnya penyusunan Al-Quran, urutannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala awali dengan orang yang beriman murni, kemudian orang kafir murni, kemudian yang ketiga orang yang samar-samar, ya. Dan orang yang ketiga ini, golongan ketiga ini golongan yang paling jelek. Fidarkil asfali minan nar, dia berada di kerak neraka yang paling bawah. Kenapa? Dia kafir pura-pura muslim. Ini bahaya. Nah, kalau sudah jelas kafir, menyikapinya enak. Nah, tapi dia kafir berpakaian muslim, ini yang susah. Sehingga munafik itu urusan hati. Tidak bisa kita menyatakan fulan munafik, tidak bisa, karena urusan hati. Kita diperintahkan menghukumi zahirnya. Wong zahirnya dia ikut sholat, ya. Akhirnya dia mengucapkan syahadat, tidak bisa kita hukum dia kafir, karena munafik itu dalam hati. Nah, baik, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan pada Hudzaifah, ini loh daftar munafik di Madinah. Nah, ketika Muslim itu menang, itulah muncullah orang-orang munafik. Orang-orang yang pura-pura Islam untuk menyelamatkan dirinya. Nah, bergaul dengan kaum muslimin, maka Rasulullah memberikan info kepada Hudzaifah. Ini data orang-orang munafik. Nah, sehingga Umar bin Khattab pun khawatir, beliau termasuk di dalamnya. Insyaallah sekelas Umar bin Khattab tanya kepada Hudzaifah, apakah namaku termasuk di dalamnya? Ini sekelas Umar bin Khattab mengkhawatirkan dirinya, ya. Makanya jangan merasa aman, merasa bangga dengan ibadah, dengan ilmu yang kita miliki. Nah, Sehingga kadang Huzaifah ini menjadi mi'yar patokan. Kalau Huzaifah itu ikut sholat jenazah, berarti dia muslim. Jenazah ini. Kalau tidak ikut nyolatkan, imam munafik orang yang mati. Nah, karena yang tahu hanya Huzaifah, sahibus sir, disebut sahibus sir. Ya. Yang dikasih tahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin samar kejahatan itu semakin bahaya. Nah. Makanya orang-orang yang berbaju sunnah, tapi hakikatnya dia bukan sunni salafi, ini berbahaya. Penyusup-penyusup dakwah. Nah. Samar dia, samar. Ya. Ini paling berbahaya. Allah letakkan di urutan yang ketiga. Dan Allah bahas lebih panjang tentang orang munafik itu. Model orang yang ketiga ini. Karena sangat berbahaya orang ini. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Allah jelaskan orang-orang yang mengucapkan iman dengan lisannya, tapi mereka di dalam hati yang menyembunyikan kekufuran, wa ma hum bimumin. Ini yang ditakutkan Rasulullah. Munafik alimil lisan. Yang paling aku khawatirkan kepada umatku, munafik yang pintar ngomong. Munafik yang pintar ngomong dia. Terpengaruh orang itu, masya Allah. Padahal dia munafik. Baik. Kemudian Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Astagfirullah. Ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Di ini aja ayatnya aja dibaca dua ayatnya, ayat Qurannya yang ke-9. Baik. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Yukhadi'unallah, mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman. Yukhadi'un, mengelabui orang-orang yang beriman, mengelabui Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka mengelabuinya? Bi'idhar, dengan menampakkan khilafi ma abtanuhu minal kufri. Bi'idhari, dengan menampakkan khilaf, perbedaan, ma abtanuhu, apa-apa yang mereka sembunyikan. Abtanuhu, apa-apa yang mereka sembunyikan. Minal kufri, dari kekufuran. Liyadfa'u anhum ahkamahu dunyawiyah, agar mereka bisa tertolak dari mereka hukum-hukum duniawiyah. Nah, sehingga mereka tidak dihukum, karena ya ini muslim, bagaimana kemudian dihukum penggal, dihukum. Nanti bagaimana komentar orang-orang, oh, itu Muhammad membunuh sahabatnya. Ya. Karena dohirnya mereka muslim. Nah, ingin selamat dari hukum dunia. Ya. Ingin selamat dari hukum dunia. Mereka menampakkan keislaman secara zahirnya. Mereka mengelabui Allah dan orang-orang yang beriman dengan menampakkan apa yang berbeda dari apa yang mereka sembunyikan. Naam. Wa ma yahda'una illa anfusahum. dan tidaklah mereka mengelabui illa anfusahum kecuali diri-diri mereka, wa ma yasyurun, dan mereka tidak merasa, mereka tidak sadar niatan mereka mengelabui Allah dan orang-orang beriman. Ternyata yang terkelabui adalah mereka sendiri. Naam. Wa ma yahda'una illa anfusahum li'anna wabala khida'ihim. Kenapa dinyatakan kok mereka mengelabui diri-diri mereka sendiri? Karena li'anna wabal hasil akhir imbasnya hidayahim, penipuan mereka, pengelabuan mereka, rajiun ilaihim, kembali kepada mereka. Imbas dari penipuan mereka kepada Allah dan orang-orang beriman itu ternyata terkena mereka sendiri. Makanya disebut naam. Wa ma yahda'una illa anfusahum. Tidaklah mereka menipu diri, mengelabui kecuali kepada diri-diri mereka sendiri, karena imbasnya nanti kepada mereka. Raji'un ilaihim. Fa yufaddiquna fi dunya, maka mereka pun membongkar, menyingkap di dunia. Bittila illah, dengan Allah menampakkan niyatahu, niatnya, ala ma'abtanuhu, atas apa-apa yang mereka sembunyikan. Wa yu'aqibuna fil akhir, wa yu'aqabuna fil akhirah, dan mereka dibalas di akhirat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bongkar ya isi hati mereka. Naam. Wa yafdhuna fi dunya, Allah bongkar makar mereka, apa yang niat-niatan jelek mereka dibongkar, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga turunlah surat Al-Baro'ah. Surat Al-Baro'ah itu disebut surat Al-Fadhiha, surat Fadhiha, surat yang membongkar rahasia orang-orang munafik. Ya. Ini loh, mereka itu orang-orang jahat, mereka itu orang-orang yang tidak beriman tapi menampakkan keimanan. Ya. Allah bongkar apa jati diri mereka. Nah, mereka berupaya mengelabui Allah dan orang-orang beriman, padahal itu semua akan kembali kepada mereka sendiri. Ya. Allah bongkar makar mereka. Wa ma yasyurun ay ya'lamun, mereka tidak sadar. Yasyurun ya'lamun, mereka tidak tahu. Ya. Anna hida'ahu, bahwasanya penipuan mereka, li anfusihim, kepada diri-diri mereka, bukan kepada Allah, bukan kepada orang yang beriman, tapi kembalinya kepada diri-diri mereka. Wal mukhada'ahuna min wahidin. Mukhada'ah itu dari satu. Ini kan wazan fa'ala yufa'ilu. Apa artinya wazan fa'al itu? Fa'ala yufa'il. Apa artinya? Sudah sampai sini? Sudah. Masih dulu? Belum. Belum sampai sini. Fa'ala. Sudah. Belum. Fa'ala yufa'il itu maknanya saling. Fa'ala yufa'il saling. Qatala yuqatilu, saling berperang. Berarti ada dua pihak. Ada dua pihak. Nah, saling, kalau dharaba itu memukul. Kalau dharaba itu saling pukul. Ada dua pihak di situ. ada dua pelaku di situ saling karena itu wazan fa'ala. Di sini saya disebutkan di sini na'am khada'a yukhadi'u, menipu. Nah. Baik, maka diterangkan di sini oleh muallif. Naam. Wal mukhada'una min wahidin, penipuan di sini dari satu pihak. Ya. Karena asalnya kan fa'alatnya dua pihak. Kalau misalnya yukhadi'una Allah. Orang-orang munafik itu menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Wajarnya kan yang ini menipu, ini juga menipu karena saling, karena wajahnya fa'ala. Munafik ini menipu, kemudian muslim juga menipu. Dua pihak karena wajah fa'ala. Maka beliau terangkan sini mukhada'ah di sini min wahid, dari satu sisi hanya orang munafik yang mengadakan pengelabuan, yang mengadakan tipu daya, yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, ini hanya satu pihak. Nah, beliau kasih contoh ka a itu apa? Tadi bacanya apa? Kalau di sini akibatu. Itu apa di situ? Tak marbuto atau tak maksuto? Marbuto gini. Ka akibatul lis gitu ya. Ka akibatul lis. Nah. Ada yang ka aqabtu. Tak maksudo. Di situ apa? Marbuto. Tak gini, tak maksudo, namanya tak maksudo. Marbuto itu di sini terikat, diikat marbuto. Nek ngene terbuka maksudo. Ada yang pakai tak marbuto, ada yang tak maksuto. Ya. Akoptu liso, apa artinya itu? Hah? Akopa itu apa? Ikop itu apa? Ikop. Hmm? Mengikop, diikop. Itu apa artinya? Dihukum. Ya. Aku menghukum lis pencuri. Ini kan menggunakan wazan fa'ala. Tadi kan fa'ala itu fa'ala, fa'nya panjang, itu kan saling. Ya. Polisi itu menghukum pencuri, itu saling menghukum atau satu pihak? Pencurinya menghukumi pak polisi atau polisinya menghukum, kan satu pihak itu. Maka dia dicontohkan ini, mukhada'ah di sini dari satu pihak. Ya, beliau kasih contoh. Nah, aku menghukum pencuri. Ya. Berarti polisinya ini yang menghukum pencuri, pencurinya enggak balas menghukum pak polisinya itu. Nah, wazan fa'ala di ayat ini ternyata dari satu sisi. Ya. Makanya di sini meskipun orang itu mahir bahasa Arab, ya, dia masih butuh tafsirnya para ulama. Jangan berbekal bahasa kemudian menafsirkan Al-Quran. Nek ketemu kayak gini ya, mukhada'ah fa'ala, oh berarti saling ini. Nah, ini dari satu sisi. Ka'aqabtul lissa. Naam. Wa dzikrullah fiha taksinun. Penyebutan Allah padanya yukhadi'unallaha, Allah labdul jalal, Allah disebutkan di dalam ayat ini itu tahsin. Tahsin itu majas. Apa ya? Ini pelajaran apa ya majas? Bahasa Indonesia ya. Majas. Naam. Baik. Wa fi qira'ah wa ma yukhadi'un. Di dalam bacaan yang lainnya wa ma yukhadi'un. Naam. Yukhadi'una wa ma yukhadi'un. Iya, betul enggak itu? Di situ apa? Pendek atau panjang? Kitab saya itu tulisannya ciri-ciri tak ketok. Wa ma yukhadi'un ya wa fi qira'a wa ma yukhadi'un. Naam. Wa ma kan tadi wa ma yahda'una. Ya. Jadi itu dibaca yukhadi'un, ada yang membaca yahda'un. Nah, wa ma yahda'un wa ma yukhadi'un. Itu ada dua bacaan di situ. Naam. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ini di antaranya orang-orang munafik yang mereka berupaya untuk mengelabui Allah dan orang-orang yang beriman dengan menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran untuk selamat dari hukum dunia. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah. Di antaranya makrul munafikin, makarnya, tipu dayanya orang-orang munafik. Dan mereka memang ahlu makar, ahlinya berbuat makar. Nah, yukhadi'un itu makar, berbuat makar, tipu daya, menampakkan kebaikan, menyembunyikan niat jahatnya. Itu makar ya. Seolah-olah bagus, menginginkan kebaikan, tapi ternyata dia niatnya jelek ya. Kayak iblis ketika menggoda Adam alaihissalam ya. Nah, bersumpah dengan nama Allah ya. Dan macam-macam menyembunyikan niat jeleknya. Tapi orang-orang munafik itu ahlul makar. Naam. Makanya Allah sebutkan humul adu fahdharhum. Ya. Mereka itu musuh, hati-hati terhadap mereka. Baik. Yang kedua. At-takhaffuz minal munafiqin, takhaffuz menjaga diri dari orang-orang munafik karena mereka ahlul makar. Nah, orang-orang ahlul makar, hati-hati. Dan Allah sebutkan di sini makarnya ahlul makar itu kembalinya tidak kepada orang lain ya. Kembalinya kepada pelakunya sendiri. Nah, orang yang berbuat makar itu kembalinya tidak kepada orang lain, tapi kembali kepada dirinya sendiri. Yang terakhir, faedah dari ayat ini, annal amala syai'a, bahwasanya amalan kejelekan itu yu'mil basira, dia membutakan pandangan mata hati. Wa ma yas'urun, dari ayat wa ma yas'urun, mereka enggak merasa ya. Tidak merasa kalau tipu daya itu terkena dirinya sendiri. Nah, maka hati-hati perbuatan makar yang dijalankan orang yang berbuat makar itu membuat buta mata hatinya. Tidak merasa ternyata perbuatan dia terkena dirinya sendiri. Dia sudah jingkrak-jingkrak, ketawa-ketawa, gembira, merasa berhasil dengan tipu dayanya. Ternyata dia sendiri yang terperangkap dengannya. Nah, ini ikhwan fillah azani wa azakumullah, ayat yang ke-9 dan masih menyisakan tadi. Nah, sudah berapa? 8, 9. Sudah dua. Dan tadi sebutkan ada berapa ayat Allah? 13. Dua yang Allah sebutkan. Ya, di sini kita baru mencapai dua. Jadi mereka itu ahlul makar, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafirannya. Dan Allah sebutkan di ayat berikutnya nanti, fi qulubihim maradun. Di hati mereka itu ada penyakitnya. Insyaallah taala akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Baik. Sebagaimana yang kemarin kita sebutkan, baik. Mungkin yang punya terjemah Al-Qur'an di bawah kalau dari tafsir biar enak. Nah, bisa ngikuti urutannya, apalagi kalau tiap ayatnya dicatat faedahnya, karena tidak semua tafsir itu membawakan faedah per ayat. Tidak semua tafsir itu ada faedah per ayatnya. Tafsir As-Sa'di, masya Allah, itu beliau sebutkan beberapa faedah-faedah yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir. Nah, ada kitab-kitab yang lainnya. Nah, baik. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.